بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita masuk pada nasihat yang ke-14. Sebelumnya telah kita bahas tentang masalah aql, alamatul aql, dan saya nasihatkan supaya menjadi para uqala dalam dakwah, uqala dalam muamalah, uqala dalam aqwal wal af'al, dalam semua urusan. Sekarang pembahasan berikutnya, lawan daripada itu tentang masalah hamaqah. Fa'akul, saya katakan, silsilatu nasihati liqullabi, silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-14. Saya katakan, iyyakum wal hamaqah. Hati-hati kalian dari tindakan bodoh, tindakan tolol, tindakan hamaqah. Perangai hamaqah, fa innaha tufsidul mu'amata wa da'wata. Dikarenakan hamaqah ini merusak mu'amalah dan merusak dakwah. Al-humqu azlamu zulumat. Al-humq, tindakan bodoh, tolol, itu kegelapan yang paling gelap. Zulumat itu kegelapan yang paling azlam, yang paling gelap sudah. Wabada'un la dawa'a lahu, penyakit yang tidak ada obatnya. Ini hamaqah. Qala Ibn Hibban rahimahullah fi Raudhatil Uqala, berkata Ibn Hibban rahimahullah di buku tersebut di halaman 19, min alamatil humqi allati yajibu lil'aqli tafaqquduha mimman khafiya 'alaihi amru, termasuk tanda-tanda kebodohan, tanda-tanda ahmaq yang wajib bagi orang yang akil mencari tanda itu dari seseorang yang masih tersamarkan urusan diri atasnya. Jadi kalau dia masih sama ini orang akil atau ke orang ahmaq masih samar, maka perhatikan tanda-tanda berikut. Ketika tanda ini ada pada si dia, pertanda ada ahmak ghayru akil. Apa itu? Beliau mengatakan suratul jawab. Sangat cepat dalam menjawab. Responnya sangat cepat dalam menjawab. Yakni dengan tanpa ta'ani, dengan tanpa dirasa, dengan tanpa ilmu. Langsung jawab. Langsung jawab. Ada ahmak. Yang kedua, watarku tasabut. Dikaitkan dengan sebelumnya lagi. Tidak tasabut. Tidak ta'anni. Yang ketiga, wal ifratu fi dhahik. Berlebih-lebihan di dalam tertawa. Dalam tertawa. Dalam bab ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah at-tabassum, senyum. Ini yang afdal. Ini yang di sering dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, dhahik, tertawa. Tertawa. Ini diperbolehkan dikarenakan sebagian sahabat dan sebagian sahabah pernah melakukannya. Yang ketiga namanya adalah qahqaha. Itu adalah ifratul dhahik tadi. Melampaui batas dalam tertawa. Bobitnya dikatakan qahqaha adalah ketika dia tertawa, terbahak-bahak, terbuka mulutnya sampai kelihatan pentil tenggorokannya itu, ovulanya itu kelihatan. Nah, ini namanya qahqah. Ini dimakruhkan, termasuk enggak ada muru'ah pasalnya. Ketika disertai dengan sering seperti itu, melampaui batas dalam perkara seperti itu, hadza ahmaq. Hadza ahmaq. Yang berikutnya, wakas rotul iltifat, sering noleh, dikit-dikit noleh, dikit-dikit noleh, dikit-dikit noleh, dikit-dikit noleh, dengan tanpa ada sabab, dengan tanpa ada hajat. Ada ahmak. Wal waqi'atu fil akhyar, ditanda yang lebih jelas lagi, dia mencela, menikam, mencaci maki kehormatan orang-orang baik. Yang ini bukan semata-mata ciri-ciri ahmak, ini juga ciri-ciri sahibu hawa. Al-waqi'atu fi ahli athar, mencela, mencaci maki, menikam kehormatan ahli athar. akan maka menikam, mencela, mencaci maki orang-orang baik dari kalangan para ulama, ulama syaikh, dari kalangan para tuat, dari kalangan para ikhwah tayyibin. Itu ciri-ciri ini orang ahmak. Yang berikutnya wal ikhtilaf bil asrar, dia membaur, bercampur dengan orang-orang jelek, orang-orang jahat. Temannya dia orang-orang syar, yang mengelilingi dia orang-orang syar, orang-orang jelek semua. Ada ahmak. Ini masing-masingnya sudah tanda humkun, kebodohan. Ketika terkumpul semuanya, maka lebih nampak lagi hamakahnya. Hati-hati. Aqulu min a'zami amaratil humqi fil ahmaq lisanuhu. Dan termasuk tanda-tanda kebodohan yang paling agung, yang paling besar pada orang ahmak itu lesannya. Ini ciri yang paling gampang, lesannya. Fa innahu yakunu qalbuhu fi tarfi lisanih, sebab hatinya itu di ujung lesannya. Yani ma khatara ala qalbi nataqa bihi lisanuhu. Apa yang terbersit dalam hatinya langsung disampaikan, diucapkan oleh lesannya. Tidak ada tasabu, tidak ada ta'anmi, tidak ada dirasa, tidak ada pertimbangan maslahat dan madarat. Yang terbersit langsung disampaikan. Ya, yang muncul dalam benak langsung disampaikan. Ini berlaku pada lesan, juga berlaku pada kitabah wal qalam. Dikarenakan kitabah, tulisan sama dengan khitabah, ucapan. Yang terbetik langsung di-share. Yang berkelebat dalam benak langsung di-posting, langsung upload. Ila akhirnya. Agak ahmak. Lesannya ada saja. Qala Ibnu Hibban rahimahullah fi Raudhah. Berkata Ibnu Hibban rahimahullah dalam bukunya Ar-Raudhah. Alaman 21. Wa min syiamil ahmak, dan termasuk syimahnya orang ahmak. Syiam jamak syimah, maknanya adalah al-gharizah wa-tabi'ah wal-jibillah, tabiat, pembawaan, karakter. Wahiyallati khuliqal insanu 'alaiha, yang mana insan diciptakan di atas tapi atas. Sehingga maknanya termasuk kebiasaan, termasuk karakter, termasuk tabiat, termasuk pembawaan orang ahmak, orang bodoh, tolol adalah al-anjala, terburu-buru, tergesa-gesa. Wal-khisfah, ringan. Yani tidak ada ta'ani. Tidak ada padanya perhitungan, ringan dia. Ngomong ringan, pikir ringan, ringan dia. Tidak ada bobotnya sama sekali. Wala ajiz, tidak mampu, tidak punya kemampuan, ajiz. Wal fujur, orangnya fujur, kecil. Dalam perbuatannya, ucapannya, fujur ketika khusumah, ketika bertikai. Al jahil, bodoh, jahil, nama karena agama ini. Wal al-maqd, dia suka murka, ya, suka marah dengan tanpa sebab. Walwahn, lemah, lemah kepribadiannya, lemah akhlaknya. Bukan terkait dengan fisik, tapi terkait dengan kepribadian akhlakiahnya. Walmahabah, orangnya penakut, suka segan kepada orang lain. Jadi bukan dimanakan wibawa, bukan. Tapi dia penakut, gitu. Suka takut kepada orang lain. Berjalan kepada orang lain dengan tanpa sabab. Bata Arab suka menyindir. Suka nyindir, suka menyinggung. Hal-hal yang tidak diperlukan. Wata hasud, suka saling hasad. Wadzulm, orangnya zalim. Walkhianah, khianat. Walghaflah, lalai. Terkait dengan ibadah, terkait dengan yang lain juga. Wassahu, sahu, lupa dia. Wal-ghi, menyimpang dia. Wal-fuhus, kotor ucapannya, kotor perbuatannya. Wal-fakhr, dia suka berbangga-bangga dengan apa yang dia miliki. Wal-khuyala, congkak, sombong. Wal-udwan, suka memusuhi, wal baghdha membenci. Ini semuanya perangai-perangai yang zamimah yang tercela, tentu merupakan kebiasaan orang-orang ahmak. Seringkalinya jelek. Nah, poin-poinnya masih umum, itu dimaknakan dengan perkara yang tidak ada gunanya, atau tidak ada hajatnya, atau tidak tepat. Nasa ahmak. Wa qala ayyuban nabi juga mengatakan, wal ahmak. Dan orang-orang ahmak, orang-orang yang bodoh itu, idza a'rata anhu irtamma. Kalau engkau berpaling darinya, irtamma. Dia mengalami gundah gulana. Ghum. Wa in aqbalta alai irtarra. Kalau kamu menghadap kepadanya, fokus memperhatikan dia, irtarra, gurur, tertipu dia. GR gitu, seakan-akan dia begini, dia begitu. Wa in halimta anhu jahula alaik. Kalau kamu bersikap helm dari kesalahan dia, dari kebodohan dia, helm itu kamu sabar menghadapi tingkah lakunya, kamu betul-betul masih perhitungan matang dalam menyikapi kebodohan dia, halim. Jahula alaik. Dia justru tidak bodoh atas kamu. Wa in jahulta alaihi, tapi kalau kamu bertindak jahil atasnya, halu ma'anta, dia sok halim dari kesalahan kamu. Sebab terbalik. Wa in asa'ta ilaihi ahsana ilaika, kalau kamu berbuat jelek kepada dia, dia akan pura-pura bagus kepada kamu. Wa in ahsanta ilaihi, tadi sebaliknya ketika kamu berbuat baik kepadanya, asa'ta ilaihi atau asa'a ilaihi, ketika kamu berbuat baik kepadanya, dia justru berbuat buruk kepada kamu. Lawan, selalu lawan daripada itu. Kamu baik, dia jelek. Kamu jelek, dia baik. Wa idza zalamtahu, kalau kamu memzalimi dia, intasafta minhu, engkau perlu meminta insaf. Kamu harus meminta keadilan daripadanya. Wa yadhlimuka idza ansaftahu, tapi dia akan memzalimi kamu ketika kamu memberikan sikap insaf kepada dia. Wataknya itu terbalik sudah. Kada akhlak. Aqul wa an wa inna min al-hamqa man la yasudduhu an surukihi sukutu anhu. Termasuk humqa, termasuk orang-orang ahmak adalah seseorang yang tidak menahan dia, tidak menghalangi dia dari perangai-perangai dan perilakunya, sikap diam kepadanya. Dia ini memiliki suluk yang sayyi'ah. Perangai-perangai, tingkah laku, tingkah tidak tanduk, pola yang enggak bagus. Karena kebodohan dia, karena hamakah dia, yang lainnya mendiamkan. Tidak layak dikomentari, tidak layak dibantah, tidak layak kemudian dikritisi. Karena sangat jelas dan gamblang keburukannya. Didiamkan sama yang lain, semuanya mendiamkan dia. Diamnya orang lain itu tidak membuat dia sadar. Tidak membuat dia terhalangi dari perang yang buruk tadi. Merasa, enggak ada yang mencela, enggak ada yang mengkritisi. Berarti saya benar. Ada ahmak. Ada ahmak. Qala Ibnu Hibban rahimahullah, berkata Ibnu Hibban rahimahullah di Ar-Rawdah di halaman 123. Al-ahmak yatawaham. Seorang yang ahmak, yang bodoh, yang bawal, yatawaham. Dia memiliki anggapan, waham. Annahu a'qalu man rukiba fihi ruh. Dia adalah orang yang paling akil, yang paling cerdas dari semua orang yang ada roh yang dipasang pada dirinya. Yakni orang yang hidup. Dia merasa, dia menduga, dia adalah orang yang paling akil di dunia ini. Orang yang paling akil di tengah-tengah manusia ini. Pada dia ahmak. Wa anuhumqa kusima al-alami ghairuhu. Dia menganggap kebodohan itu yang dibagi-bagi pada semua alat selain dia. Tidak merasa dia ahmak. Dia merasa alim. Dia merasa alim. Paling alim, paling akil. Adapun kebodohan itu untuk orang lain, bukan dia. Ada unsur ujub, congkak, takabur di situ. Nah, pada dia yang ahmak. Allahu musta'an. Wal ahmaqu mubaghadun fil nas. Orang yang ahmak dibenci di tengah-tengah manusia. Majhulun fid dunia, enggak dikenal di dunia ini, majhul di dunia ini. Ghairu mardhiyil amal, enggak diridhai amalnya. Wala mahmudul amr indallah, dan enggak terpuji urusan dia di sisi Allah. Wa inda salihin, dan di kalangan orang-orang saleh. Miskin dia. Qala Amash rahimahullah, berkata Amash rahimahullah, as-sukutu lil ahmaqi jawabun. Mendiamkan orang ahmak itu jawaban juga. Ada muhim juga nih, ikhwan. Jadi tidak semua perkara yang jelek, tidak semua perkara-perkara yang mungkar, tidak semua fitnah-fitnah yang disebarkan itu dijawab. Tergantung siapa yang menyampaikan. Ketika yang menyampaikannya ahmak, orang-orang yang memiliki ciri-ciri ahmak, orang-orang yang punya hamaqah pada ucapannya, pada perbuatannya, ila akhirih. Enggak usah dijawab. Diamnya kamu, itu cukup sebagai jawaban. Ini orang ahmak, tidak layak dibantah, tidak layak dijawab. Diamnya kamu, jawaban bagi dia. Para ulama yang lain semestinya paham gitu. Ketika orang-orang yang seharusnya berkompeten dalam menyampaikan sesuatu atau membantah sesuatu, kok diam, para ulama semestinya paham itu orang enggak layak dibantah, itu orang ahmak. Bantahannya cukup dengan didiamkan. Sehingga tidak semua dibantah. Ada kalanya dibantah, dikarenakan layak dibantah, ada kalanya didiamkan. Cukup kamu diamkan. Itu sebagai jawaban. Ya. Naam. Ini dari Al-A'mash rahimahullah. Wa qala Wahbi bin Munabbih rahimahullah. Dan berkata Wahbi bin Munabbih rahimahullah. Ini semua ikhwan diambilkan dari bukunya Ibn Hibban di atas. Ya. Cuman saya petik-petik. Rujukannya bukunya beliau di atas. Wa qala Wahbi bin Munabbih rahimahullah. Dan berkata Wahbi bin Munabbih rahimahullah. Al-Ahmaq kasaubil khaliq. Orang yang ahmak itu seperti baju pakaian yang lusuh, yang sudah lama. Lusuh dan sudah lama. Lapuk-lapuk. In rafa'tahu min janibin. Kalau kamu perbaiki baju itu dari satu sisi, ya, rafa'as syai', rafa'as saub idza aslahahu. Merosak pakaian ai idza aslahahu, diperbaiki pakaian tadi. Jika engkau perbaiki baju tadi yang sudah lapuk tadi dari satu sisi, in kharaqa min janibin akhar, dia akan robek di sisi yang lain karena lapuk sudah. Ya, mau kamu perbaiki di sisi sebelah kanannya, robek sebelah kirinya. Wahadara. Beliau mengatakan masal fakhar al-maksur, diumpamakan seperti fakhar yang pecah, yang retak. Al-fakhar, al-fakhar dimaknakan dengan khazaf. Khazaifa, khazaf. Disebutkan dalam al-Misbah al-Munir, al-khazaf adalah at-tin, at-tinu al-ma'mulu aniyatan qabla ayyudbah. Wafasal-sal. Fa'idha suya fawal-fakhar. Khazaf adalah tanah liat yang mau dibikin bejana-bejana sebelum dibakar, sebelum dimasak. Namanya salsal. Ya, tanah liat yang mau dibikin bejana sebelum dibakar namanya salsal. ketika sudah dibakar namanya sakhar. Demikian di Al-Sahih Munir. Al-Sakhar dimaknakan dengan khazaf. Itu mana khazaf di Al-Misbah Al-Munir. Ketika merujuk di Al-Misbah Al-Munir, Al-Sakhar dimaknakan dengan At-Tin Al-Mashwi. Tanah liat yang sudah dibakar. Kalau sebelum ditabak, sebelum dimasak, sebelum dibakar, namanya khazaf atau sal-sal. Gitu ya. Ketika sudah dibakar, itu namanya fakhar. Jadi, bejana dari tanah liat yang sudah dibakar. Al al-maksur, diumpamakan di fakhar yang retak. Gitu. Ya. Ini bejana dari tanah liat yang retak sudah. La yuraqqa, tidak mungkin ditambal. Ya. Raqqa'a as-sawda iza khayyatahu bil khirqah. Ya, meraqa', ya raqqa'a as-sawd, dia meraqa' mentarqi' baju ketika dia jahit disertai dengan kain. Enggak mungkin ditambal pakai kain, dikarenakan dia bejana dari tanah liat. Enggak mungkin kamu jahit dengan kain. Ya masih bocor. Walai sya'at. Dan tidak mungkin juga di tasyid. Makna asal. Ya sya'at ayu farraq. Tidak mungkin di cerai-berai. Tapi yang dimaukan sekarang adalah al-jama' wa yutlaq wal-jama'. Namanya abdad. Itu namanya abdad. Makna asal yang adalah tasyrik. Tapi dibandingkan dengan lawannya. Yaitu jama'. Dan yang dimaukan sekarang adalah al-jama'. Walau syaat dan tidak mungkin dikumpulkan, digabungkan lagi. Walau adu pina dan juga tidak mungkin dikembalikan sebagai tanah liat lagi. Seperti itu sudah dibikin bejana, bejana liat sudah dibakar, sudah jadi retak. Ya sudah, tidak ada manfaatnya. Mau ditempel pakai kainnya tidak mungkin. Mau disatukan lagi enggak mungkin, dikembalikan ulang kayak tanah mau dibuat dari awal lagi enggak mungkin. Itu yang namanya ahmak. Maka dikatakan penyakit yang enggak ada obatnya. Angel loh, angel. Susah sudah ini. Ada ahmak. Ini penyakit yang sangat mengerikan. Wallah. Nah, fahadha mathalun. Ini adalah sebuah masal, perumpamaan. In sahibtahu wa anaka. Kalau engkau bersahabat dengan dia, anaka. Dia ini membuat kamu itu capek. Membuat kamu itu susah. Wa ini atazaltahu syatamaka. Kalau kamu meninggalkan dia, dia akan mencaci maki kamu. Wa in a'taka manna 'alaika, kalau dia memberi kamu sesuatu, dia akan mengungkit-ungkit itu atas kamu. Wa in a'taitahu kafaraka, kalau engkau memberikan sesuatu kepada dia, dia akan kufur, akan ingkar pemberian tadi. Wa in asarra ilaika tahamaka, kalau dia membawakan rahasianya kepada kamu, merahasiakan sesuatu untuk kamu, pada kamu, dia curiga pada kamu. Curiga pada kamu. Dia yang menyampaikan rahasianya kepada kamu, tapi dia juga curiga sama kamu. Nuduh kamu itu khianat, mutaham. Wa in asharta ilahi khanak. Tapi kalau kamu membawakan rahasia kamu kepadanya, dia justru mengkhianati kamu. Bocor. Wa in kana fawqaka haqaraka, kalau dia di atasnya kamu, posisi jabatan dia, kedudukan dia, haqaraka, dia akan melecehkan kamu, merendahkan kamu. Wa in kana dunaka ghamaraka, tapi kalau dia di bawah kamu posisinya, ghamaraka, dia akan berbeda bodoh kepada kamu. Ya, ghamara itu banyak makna, di antara makna al-ghibr, al-ghibr, al-jahl. Kalau dia dibawanya kamu, dia akan tidak berhubung kepada kamu. Itu permisalannya. Angel, Is. Angel. Diumpamakan kayak baju, baju lapuk. Mau diapa-apakan ya gak bisa. Nah, mau diperbaiki satu sisi robek sisi yang lainnya. Mau dipakai juga gak layak. Mau dimanfaatkan juga gak layak. Gitu. Tapi ya ada wujudnya sampah gitu, baju lapuk. Gitu. Ada diumpamakan kayak fakhor yang maksud tadi itu, bejana dari tanah. Itu yang bejana dari tanah, dia yang pecah, yang retak. Angel, Luis, mau diapa, bahkan tidak bisa sudah. Mau ditempel pakai kain juga tidak bisa, mau dikumpulkan di satu kali lagi juga tidak bisa, di apa namanya daur ulang menjadi tanah liat biasa juga susah. Angel, Luis, angel. Nah, maka a'adzallahu wa iyyakum min al-hamaqah wa syarul humqa. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan perlindungan bagi kita semua dari sikap dan antum semua dari hamaqah, sikap dan tindakan bodoh dan kejelekan orang-orang ahmak. Yang menjadi muskilah adalah dia itu ahmak tapi tidak sadar dia ahmak. Dia memiliki sikap hamaqah tapi tidak sadar punya hamaqah. Itu yang berat. Allahul Musta'an. Maka muhasabahlah, introspeksi, lihat diri sendiri, bercermin. Ketika ada tanda-tanda hamaqah, segera diperbaiki, segera dilatih untuk menghilangkan dan meninggalkannya. Jadilah para uqala. Sebab kalau sudah memiliki hamaqah dan dibiarkan sama dia, maka akan terus semakin parah, semakin kronis. Maka hamaqah itu menjadi watak yang melekat pada dirinya. Dan nantinya dia disebut sebagai ahmak wa humqa minal humqa. Maka da'un da'wa Allah. Penyakit yang tidak ada hanya angel. Semakin jelek perangainya, semakin jelek ucapannya, semakin jelek tanduknya dan segala macamnya. Dan ini semuanya ketika ada di tengah-tengah kita semua, tengah-tengah masyarakat, merusak muamalah, merusak ukhuwah. Nah kalau tipikal seperti ini, terjun dalam dakwah, rusak dakwah ini. Jangan rusak muamalah dengan hamaqah, jangan rusak dakwah dengan yang namanya hamaqah. Wallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'alim. Sementara cukup, dan insyaAllah akan diteruskan pada nasihat yang ke-15. Di antara sebab kehancuran adalah tidak pernah mengakui kebenaran. Wallahul musta'an. Naqlafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.